الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من أدخل الطيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة. باب mempersilahkan tamu masuk ke ruang makan 10 orang 10 orang atau tempat untuk makan 10 orang 10 orang atau di tempat kita biasanya kita katakan ngantri. Hal yang seperti ini mesti dilakukan ketika kondisinya memang harus demikian. Misalnya kondisi ruangan sempit misalnya. Maka ya harus diatur sedemikian rupa, atau tempat mengambil makannya juga kecil. Ya harus diatur, kalau enggak pada berkumpul di situ justru keadaannya tidak nyaman dan semakin apa? Semakin lama orang. Kalau 10 orang, 10 orang, 10 orang tertib. Wal julusu 'ala ta'ami 'ashratan 'ashratan, dan duduk di hidangan 10 orang, 10 orang di setiap nampannya. Qala rahimahullahu ta'ala, di sini katakan oleh Al-Hafiz rahimahullahu ta'ala, idza ihtija ila dhalika lidhiq ta'am aw makan al-julusi alayhi. Ini kalau sempitnya tempat atau sedikitnya makanan. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsani As-Salt ibn Muhammad qala haddatsana Hammad ibn Zaid عن الجعد أبي عثمان عن أنس وعن هشام عن محمد بن أنس عن محمد عن أنس وعن سنان أبي ربيعة عن أنس أن أم سليم أمه يعني أم أنس عمدت إلى مد بن شعير جشته وجعلت منه خطيفة وعصرت عكة عندها ثم بعثني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتيت وهو في أصحابه فدعوته قال ومن معي فجئت فقلت إنه يقول ومن معي فخرج إليه أبو طلحة قال يا رسول الله إنما هو شيء صنعته أم سليم فدخل فجيء به وقال أدخل علي عشرة فأدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم قال أدخلوا علي عشرة فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم قال أدخل علي عشرة حتى عد 40 ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فجعلت أنظر هل نقص منها شيء. Berkata Anas bahwa Ummu Sulaim ibunya Anas amadat ila mutimni syair, sengaja mengambil mut segini, satu mut, dua kepalan tangan yang disatukan. Barakallahu fiik. Dari gandum, jashathu wa ja'alat minhu khatifatan wa asarat 'ukkatan 'indaha. Yani jashathu, menumbuknya atau menggerusnya sehingga pecah-pecah itu gandum, tapi tidaklah selembut tepung. Barakallahu fikum. Namanya jashat. Wa ja'alat minhu khatifatan wa asarat ukkatan indaha. Baik. Di sini katakan khatifah ini asluhu ayu khadala banun wa yudarru alaihi daqiqun wa yutbakh wa yalaqahu an-nasu wa yakhtifunaha bil asabi'. Jadi yani tadi dimasak kemudian dicampur sedikit dengan susu. Barakallahu bikum, sehingga menjadi seperti bubur atau sesuatu yang kental. Diambil dengan dua jari. Baik. Wa asarat 'ukkatan 'indaha. Yani sedikit ditambah dengan sesuatu sehingga mungkin lebih enak dimakan. Al-Muhim, Ummu Sulaim melakukan itu sedianya untuk mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuma ba'athani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atituhu. Kemudian Ummu Sulaim mengutus aku mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mendatangi Rasulullah wa hubi ashabihi, dalam kondisi Rasulullah bersama dengan para sahabatnya. Pada autuhu, maka aku pun mengundang Rasulullah. Ala wa mamma'i, kata Rasulullah, iya, dan orang-orang yang bersamaku. Wajitu fakultu innahu yakulu wa mamma'i, kata Anas setelah pulang lebih dulu, mengatakan kepada ibunya, innahu yakul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku akan datang bersama dan orang-orang. Akhraja ilaihi Abu Talhah, maka Abu Talhah pun bergopoh-gopoh mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, innama huwa syai'un sana'atu Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, yang dibuat oleh Ummu Sulaim cuma sedikit sekali, cuma beberapa orang saja. Pada khala faji abihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk rumahnya Ummu Sulaim, maka didatangkanlah makanan itu ke hadapan beliau. Waqala adkhil alayya asyratan, kemudian Rasul mengatakan, mari masukkan 10 orang dalam rumah. Udkhilu fa'akalu, maka mereka pun dimasukkan dan mereka makan semuanya sampai kenyang. Hatta syabi'u. Tsumma qala adkhil alayya asyran, kemudian beliau mengatakan, masukkan 10 lagi. Maka masuklah 10 orang. Fa'akalu hatta syabi'u, masuk 10 orang sampai mereka kenyang. Tsumma qala adkhil alayya asyran, 10 lagi, 10 hatta adda 40, sampai dihitung 40 kali 10, 400 orang. Barakallahu fiik. 400 orang yang sedianya mungkin hanya dimakan oleh 5 orang, ternyata bisa dimakan oleh 400 orang biidznillah tabaraka wa taala. Syabi'u. Masyaallah. Tsumma akala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian akhirnya beliau pun makan. Setelah semua orang sudah makan, tsumma qama, kemudian beliau pun pergi. Faja'altu anzuru hal naqasa minha syai', kata Anas, maka aku mencoba melihat makanan tadi adakah terkurangi sedikit saja dari makanan? Ternyata tidak ada yang terkurang. Tidak ada yang terkurangi. Karena memang keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dan ini banyak kejadian-kejadian seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta air. Air masya Allah memenuhi seluruh gentong-gentong wadah-wadah yang dibawa oleh para sahabat satu pasukan perang. Padahal dari satu yang sangat sedikit yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang perempuan. Allahu musta'an. Qala rahimahullahu taala babu ma yukrahu min as-saumi wal buqul. Bab apa-apa yang dimakruhkan, yang dibenci dari saum. Saum ini barakallahu fikum bawang putih. Bawang putih ini memiliki bawang putih ini memiliki keampuhan, banyak sekali manfaatnya. Selain bahwa bawang putih ini untuk barakallahu fikum bumbu dapur, tapi ternyata dia adalah obat yang justru sangat ampuh untuk sekian banyak penyakit. Barakallahu fikum. Dan bahkan juga untuk stamina. Ini. Ya cuma itu baunya yang kurang sedap. Karena kalau kita mengonsumsinya akan keluar dari mulut kita aroma yang kurang sedap untuk orang. Orang yang mengonsumsinya, yang memakannya, dia tidak merasakan. Tapi orang yang di sekitarnya akan merasakan bau bawang putih, dan tidak semua orang senang dengan bau bawang putih. Bukan terkadang cuma keluar dari mulut baunya, bahkan keringat. Keringatnya orang. Dan kalau orang sakit biasanya barakallahu fikum mereka mengonsumsi ini karena memang tidak kemana-mana, cuma di rumah saja dikonsumsi ini sebagai obat. Karena dilarang orang ketika mengonsumsi ini untuk datang ke masjid. Barakallahu fikum. Untuk stamina kuat barakallahu fikum. Satu biji saja barakallahu fikum, satu biji. Satu biji seperti ini. Baik. Satu siung. Satu ini. Satu siung, satu begini. Ya, satu bonggol gini. Ini cuma satu. Dan juga boleh lebih banyak dari itu karena memiliki efek yang kurang bagus. Baik. Dia sifatnya juga panas. Maka ini bagus ya. Digeprek terus dibiarkan sesaat. Barakallahu fikum. Dibiarkan sesaat baru setelah itu kita konsumsi. Digeprek. Bukan digeprek ya. Ditumbuk. Digeprek itu ya cuma dipukul begitu memar. Tidak sampai halus. Setelah itu di makan dikunyah. Subhanallah. Efeknya sangat luar biasa untuk pengobatan dan kesembuhan serta stamina. Biidznillahi tabarak wa ta'ala. Cuma orang kita ini di sini belum terbiasa melakukan pengobatan seperti ini. Adapun daerah-daerah yang lain masya Allah. Ini mereka konsumsi tiap hari. Susu mereka campur dengan bawang mentah, tumbuk. Campur dengan susu, kemudian mereka minum. Luar biasa. Ya mungkin kalau kita tidak bisa kita minum, karena aromanya itu yang sangat menyengat. Belum lagi makanan-makanan yang lainnya. Mereka bikin lalapan sambil makan. Walhasil, kalau di sisi manfaatnya, masya Allah banyak manfaatnya. Cuma makruh, ketika kita hendak mendatangi tempat-tempat berkumpulnya kaum muslimin, terkhusus sholat. Karena semua orang senang dengan aroma bau bawang ini. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Musaddad. Qala haddatsana Abu al-Warith Abdul Warith an Abd al-Aziz qala qila li Anas ma sami'ta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi thum wa qala man akala fala yaqrubanna masjidana. Dikatakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, apa yang engkau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bawang putih ini? Faqala man akala fala yaqrubanna masjidana, maka barang siapa yang memakannya maka jangan dia dekat-dekat dengan masjid kami. Jangan dekat dengan masjid kami. Ya kalau makan, makan yang berjaraklah. Jarak antara dia makan dengan dia mendatangi masjid. Barakallahu fikum, sehingga aroma itu sudah tidak ada dalam keadaan dia mendatangi masjid. Karena terkadang barakallahu fikum, orang yang makan ini tidak tahu kalau dia bau bawang. Sahih. Nah, dia enjoy-enjoy saja. Baik-baik saja. Tapi orang lain yang dekat dengannya akan mencium bau bawang itu, walaupun tidak sendawa. Ketika dia berbicara akan keluar bau bawang dari mulutnya. Baik. Dan untuk para pekerja, ini kuat. Orang kalau kerja di pagi hari makan bawang satu biji saja. Baik. Dan dia masuk kerja, kuat. Dia mendapatkan energi. Stamina. Innillahi tabarak wa ta'ala. Dan kalau orang bisa tahan ya. Ya setiap hari bisa dia melakukan itu. Dengan catatan barakallahu fikum, diusahakan agar supaya baunya ini tidak. Tidak keluar. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ali bin Abdullah. Qala haddathana Abu Sofwan Abdullah ibn Sa'id qala akhbarana Yunus an ibn Shihab qala haddathani Ata anna Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma za'ama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akala thuman aw basalan faly'tazilna aw li'tazil masjidana. Dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man akala thuman, barang siapa yang makan sum, makan sum, makan apa? Bawang putih. Bawang putih ini biasa dimakan begitu saja, ada yang dibikin acar, ada yang direndam dengan madu, walhasil banyak perlakuan orang tentangnya. Tapi imma untuk menambah khasiatnya, barakallahu fikum, wa imma untuk meredam aroma menyengatnya. Baik. Dan ini sangat barakallahu fikum, sangat menggugah selera kalau ditumis, barakallahu fikum, digoreng untuk campuran makanan sebagai bumbu. Ini sangat menggoda barakallahu fikum, menggugah selera. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya yang sangat bau itu kalau dimakan dalam kondisi mentah. Paham? Dalam kondisi mentah ini sangat bau. Beda kalau dia sudah di fermentasi barakallahu fikum, atau direndam dengan apa. Qala man akala thuman aw basalan, atau basal, bawang merah. Tapi bawang merah tidak terlalu kencang sama seperti bawang putih. Bawang putih memang luar biasa. au basala au kurras. Di riwayat yang lain ada juga kurras yang juga menimbulkan aroma yang kurang sedap. Kucai, daun bawang. Bukan batang bawang ya, bukan batang bawang yang biasa dipakai oleh ibu-ibu di rumah tangganya, di dapurnya, bukan. Kucai. Kau kucai? Hei, kucai ini. Hah? Insya Allah paham kucai. Tahu bang? Kucai. Al-Muhim kucai. Barakallahu fiikum. Warna hijau, kecil-kecil daunnya, barakallahu fikum. Aromanya sama seperti bawang. Biasanya dibuat lalapan. Di sini jarang orang membuatnya lalapan. Tapi daerah-daerah tertentu itu lalapan yang sangat sedap. Baik. Maka siapa yang memakan atau sehabis memakan makanan ini, saum, basal, kurraf, dalam kondisi mentah, faliatazil masjidana, faliatazilna, hendaknya menjauhi pertemuan-pertemuan kami, perkumpulan-perkumpulan kami, dan hendaknya dia menjauhi masjid-masjid kami. Kenapa? Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya mengatakan fa innal malaikata, kenapa tidak boleh masuk masjid atau melakukan sholat di masjid secara umum, apakah ada orang banyak orang atau tidak ada orang atau kurang orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan illah, fa innal malaikata ta'adza kama yata'adza minhu banu adam, karena sesungguhnya para malaikat itu merasa terganggu dengan aroma bawang itu bagaimana manusia merasa terganggu karenanya. Maka dilarang masuk masjid. Apalagi sholat bersama. Barakallahu fiik. Dan ini termasuk alasan untuk orang tidak ke masjid kalau memang melakukan pengobatan dengan bawang ini. Jadi, karena memang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk datang ke masjid kalau melakukan pengobatan terapi bawang itu. Terapi bawang. Baik. Itu dengan cara digeprek ya. Digeprek. Dipecahkan. Jangan langsung ditelan bulat-bulat. Barakallahu fikum. Atau nanti di mulut baru dikunyah. Digeprek dulu. Kemudian dibiarkan sesaat. Dikatakan bahwa pada saat dia digeprek. Baru bereaksi. Zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh pada bawang putih itu. Barakallahu fiik. Karena yang namanya bawang atau yang lainnya dari makanan-makanan, karena mereka tumbuh, berkembang. Misalnya kalau ada luka, pisang saja kalau masih di tandannya biasanya kan, di tandannya. Kita lakukan perlukaan, sebentar lagi dia akan pulih. Jangankan dia masih di tandannya di atas pohonnya, sudah ditebang saja barakallahu fiik, kemudian kena, dia akan apa? Dia mengeluarkan zat untuk melengketkan ulang. Paham antum perhatikan ini? Dia mengeluarkan zat untuk melengketkan ulang ini bekas lukanya. Jadi, selama dia masih berproses untuk menuju kematangan sempurna. Antum perhatikan dah ini yang seperti ini. Baik, sama seperti juga bawang. Bawang ketika digeprek dia mengeluarkan zat, berusaha berupaya untuk memperbaiki, walaupun tidak akan pernah bisa baik karena sudah digeprek. Dan memang sedianya setelah itu langsung dimakan. Untuk memancing apa? Terjadinya proses apa? Pengeluaran zat-zat atau ya pengeluaran zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Masya Allah. Nah, ini dan disebutkan oleh para atibba manfaatnya saum, manfaatnya bawang ini sangat banyak untuk kesehatan. Nah cuma itu kekurangannya itu baunya. Tapi bisa disiasati dengan beberapa cara mungkin. Direndam dengan madu mungkin. Atau direndam dengan cuka. Dijadikan acar atau apa. Allah al-musta'an. Apa itu? 5-10 menit kurang lebih. Kalau Pak Akang jauh, mar jangan lupa terus. Digeprek dengan apa? Digeprek dengan kulitnya sekali. Red, tinggal. Lalu di atas meja yang gampang untuk melihat. Barakallahu fiikum. Sana kemari itu urusin ini. Kembali lagi baru. Konsumsi pagi. Ya Masya Allah memiliki kandungan yang luar biasa. Stamina. Ah cuma itu terkadang keringat pun bau karenanya. Ya jangan terlalu banyak kalau begitu. Intinya walaupun sedikit tapi kontinu setiap hari mungkin ya kan. Ibaratnya hanya sama seperti kalau bumbu. Tidak terlalu bagaimana kita mendapatkan aroma kurang sedap. Baik, bisa dipahami ini tentang masalah basal. Baik, kenapa ini dibahas? Karena biasanya orang memakannya dengan kondisi mentah. Kita kalau orang Manado di sini lalapan bulemlah sesuatu yang biasa kan begitu. Makan sayur-sayur mentah. Jarang kita melakukannya. Semuanya serba dimasak. Jadi sayur. Bukan lalapan. Lalapan itu ya dalam kondisi mentah. Kecuali daerah beberapa daerah di Indonesia ini yang memang sangat senang dengan apa? Lalapan ini. Orang-orang Yaman juga Masya Allah suka dengan lalapan. Sayur-sayuran hijau. Dengan barakallahu fikum. Mereka juga makan, langsung makan apa? Bawang putih jadikan lalapan. Bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Cuma mereka iris-iris begitu, makan krek-krek-krek. Enak sekali. Kita coba-coba, aduh lain dikerasa. Getir, ada getir. Rasa getir. Tidak biasa di lidah kita. Tapi mereka menganggap itu. Yang, ya sudah begitu memang. Qala rahimahullahu taala babul kabash wa huwa waraqul araq. Bab kabash yaitu daun arak, daun pohon siwak. Akarnya dijadikan siwak. Qala rahimahullahu taala haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsana Ibn Wahb an Yunus an Ibn Shihab qala akhbarani Abu Salamah qala akhbarani Jabir bin Abdullah. Qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi marri dhahran najnil kabasha wa qala aikum bil aswad minhu fa innahu atyab. Atyab gitu. Pak baru ya. Baik. Fa innahu aytab. Akunta tar'al ghanam? Qala na'am. Wa hal min nabiyyin illa ra'aha? Berkata Jabir bin Abdullah, kunna ma'a Rasulillah bi Marrid Dhahran, kami bersama dengan Rasulullah di Marrid Dhahran, nama tempat. Najnil Kabasha. Baik. Kami mengambil kabash, ini daun arak. Faqala alaikum bil aswad, hendaknya kalian mengambil yang warna hitam. Ainau aitab, ini atyab, lebih bagus. Ini lugah, bahasa dialek tertentu, bermakna atyab. Ainahu aitab. Akunta tar'al ghanam? Maka ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau dulunya ya Rasulullah mengembala kambing? Karena yang mengetahui ini adalah orang-orang yang mengembala kambing yang suka berada di pedalaman, yang jauh dari keramaian, masalah-masalah seperti masalah tanaman-tanaman, hewan-hewan, ya biasanya dikenali dan diketahui oleh orang-orang yang hidup di sekitar wilayah itu. Kata beliau, na'am, ya, saya waktu kecil mengembalakan kambing. Wahal min nabin illa ra'aha. Tidakkah setiap nabi kecuali apa? Pernah mengembalakan kambing. Nabi ini, tidak ada seorang nabi pun, Muhammad Nabi la waqad ra'al ghanam, tidak ada seorang nabi pun kecuali dia telah mengembala kambing. Barakallahu fik. Mengembala kambing. Kenapa mengembala kambing? Kenapa bukan unta? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa as-sakinatu fi sahibil ghanam, ketenangan itu ada pada pemilik atau pengembala kambing. Baik. Antum pernah lihat kambing? Kambing pernah antum lihat kalau dia berjalan dia kasih begini kepalanya ke atas? Mendongak begini. Kambing berjalan itu kepalanya di bawah begini. Gini. Ternyata pekerjaan barakallahu fikum memiliki pengaruh pada tabiat. Baik. Lawannya adalah orang-orang yang memiliki unta banyak atau pengembala unta. Ada pada mereka kesombongan. Unta ini kalau berjalan dia begini. Kepalanya di atas. Dan hatinya keras. Hati unta itu keras. Keras bagaimana? Ya keras. Kalau antum mati saat disapi kan, misalnya antum goreng atau apa, kan empuk dimakan, kan enak. Ini memang keras dia, tidak sama seperti hati-hati yang lainnya. Barakallahu fiik. Dan juga kambing-kambing ini sebagai latihan. Latihan memimpin. Karena seorang nabi dia akan menjadi pemimpin, dia akan mengurusi banyak orang, dan dia banyak berinteraksi dengan manusia. Karena tujuannya dia diutus adalah untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia, ya berhubungan dengan manusia. Maka sebelum dianggap menjadi seorang nabi, diberi tugas atau Allah menjadikan mereka mengembala kambing. Kambing itu perlu dijaga, Barakallahu fikum. Dijaga bagaimana baiknya. Digiring ke tempat yang subur, rumputannya dijaga jangan sampai masuk ke kebun orang. Barakallahu fikum. Kalau haus, diberikan minum. Ada ketentuan-ketentuan yang barakallahu fikum harus diberlakukan. Tidak boleh diberi makanan-makanan yang akan membahayakannya. Kalau seandainya kita yang ambilkan makanan. Walhasil barakallahu fikum. Ini dan terakhir hikmah kenapa setiap nabi sebelumnya telah mengembala kambing. Baik. Karena ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Ada rahmah. Baik. Rahmah. Ada kasih sayang untuk hewan-hewan ini. Kalau dia sakit diobati. Cacingan kah dia, kembung kah dia, mata sakit pada mata kambing ini biasa. Ada semua obat-obat yang telah dipersiapkan untuk kambing-kambing tersebut. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, wahal min nabiyyin illa ra'aha. Tidakkah setiap nabi kecuali dia telah apa? Mengembalakannya. Baik. Kita cukupkan bersama-sama. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.